بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini, kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Mujadilah. Langsung saja kita masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-12 dan ke-13. Semoga bisa kita baca tafsirnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengajak bicara ya, secara empat mata atau rahasia terhadap Rasulullah atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah di hadapan atau sebelum percakapan kalian itu sedekah, yaitu lakukanlah sedekah sebelum kalian bermunajat atau bernajwa berbicara rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu, namun apabila setelah itu kalian tidak mendapatinya, tidak ada yang bisa disedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Apakah kalian khawatir, kalian takut kalau-kalau kalian harus selalu memulai dengan bersedekah sebelum kalian berbicara, ingin bertemu, berbincang rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khawatir miskin ya, khawatir berat, sulit. Fa idzam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakannya, wa taballahu alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kalian, maka faqimus salata wa atuz zakata, kerjakanlah salat-salat, tunaikanlah zakat kalian, wa atiullah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wallahu khabirum bima ta'amalun, dan Allah akan, Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Dua ayat ini yang akan kita bahas. Kita baca yang pertama dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ya'muru ta'ala al-mu'minina bis-sadaqah amama munajati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk bersedekah ya, di hadapan atau sebelum mereka bermunajat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sedekah ini umum ya, sedekah yang namanya sedekah itu bisa dengan uang, dinar, dirham, rupiah, dolar, bisa dengan pakaian, bisa bersedekah dengan makanan ya, bisa bersedekah dengan ya, barang atau yang lain-lainnya, diberikan kepada yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin. Dan di sini umum. Dan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak menerima harta sedekah. Hadiah terima. Dan Ya, pernah kita lewati bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati sampai cucunya saja, Husain atau Hasan salah satunya, makan kurma yang ditemukan di tengah jalan, ya kemudian langsung dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan karena khawatir itu kurma sedekah, fa innana la na'kulu sadaqah, karena kita tidak makan harta sedekah. Beliau, dan ini hukum berlaku bagi ahlul bait, keluarga beliau sampai hari kiamat. Bani Hasyim dan seterusnya, dan ada beberapa kabilah lain yang khilaf di antara ulama. Namun Bani Hasyim jelas dan beberapa yang lainnya, apakah Bani Muthalib termasuk atau tidak, ada khilaf. Dan ini disebut dibahas pembahasan fikih. Baik. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, ini dahulu kaum mukminin untuk bersedekah sebelum bertemu berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'diban lahum. Dalam rangka apa? Satu, mengajari adab pada mereka. Ya. Wa ta'liman, juga mengajari mereka. Wa ta'dhiman lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking para sahabatnya itu senang sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan ajaran-ajaran Islam yang indah, menenteramkan, menenangkan. Banyak hal-hal baru yang mereka dapatkan sebelumnya mereka hidup di masa jahiliyah. Ya. Ada adab demikian, ajaran-ajaran baru yang sangat mereka nanti-nantikan. Ada ilmu baru, ada ajaran yang baru mereka dapat, mereka dengarkan. Ada bimbingan dari Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, sangat haus mereka. Ya. Maka mereka ini senang sekali dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ya kadang Allah ingatkan tadi. Ya. Kalau sudah di wa idza qila syuzu fasyuzu, ya. Sudah dikatakan berdiri maka berdirilah, kalau disebut bubar ya bubar. Di surat yang lain disebut, ya, kalau sudah dipersilahkan untuk irji'u farji'u, ya, kembalilah pulang, silahkan, ya pulanglah. Ya. Kenapa? Karena itu yu'zin Nabi, ya, dapat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat yang lain disebut. Ya, Nabi artinya ya juga manusia, punya keluarga, punya anak istri, punya ada waktunya untuk taklim, ada waktunya untuk berbincang dengan sahabat, menerima fatwa. Sementara kalau habis, mereka ini tidak ingin pisah. Saking cintanya, saking senangnya dari Rasulullah SAW. Maka diingatkan dalam beberapa hal. Nah, sehingga semua orang, semua pihak ingin ketemu, dan kalau sudah ketemu, duduk, gak pulang-pulang. Sehingga ada beberapa hal, ada beberapa cara, ini termasuk salah satunya. Allah SWT atas hikmahnya hendak yaitu menguji mereka, ya. Dan demikian pula hendak lebih mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kadang-kadang kan kalau orang mau ketemu, sekarang kalau mau ketemu Pak siapa lah, Pak Camat, Pak Bupati, Raja, harus lewat begini prosedurnya, bikin ini. Zaman itu Nabi tidak memiliki bawab, ya, penjaga pintu, ya, siapa ketemu, siapa duduk, siapa. Tambah orang masuk Islam tambah banyak terus waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus banyak untuk mereka. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal itu mempersyaratkan. Kalau kalian tidak mengajak bicara rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah atau berilah muqaddimah atau qaddimu, dahulukanlah sebelum pembicaraan rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedekah. Dan itu bentuk ada pengajaran untuk bersedekah, ada ta'lim juga di situ. Juga ta'zim, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bertemu Rasul, sudah sedekah belum? Nah ini. Dan yang namanya sedekah fadilahnya besar dan banyak. Ya, makanya di sini dikatakan dzalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Kenapa? Kata Syaikh Utsaimin seperti di sini, fa inna hadza at-ta'zim, kata Syaikh Sa'di, khairul lil mu'minin wa athhar. karena pengagungan tersebut lebih bagus bagi kaum mukminin dan lebih suci. Ai bidzalika yaktsuru khairukum wa ajrukum. Dengan itu akan lebih banyak bertambah kebaikan dan pahala kalian. Ya, kalau Syekh Ibnu Taimin Atala menyebutkan zalika khairul lakum, itu lebih baik, ai lidinikum, untuk agama kalian, wa'ta dan lebih suci. Kenapa? Lebih bagus bagi agama, orang bersedekah tambah baik agamanya. Kenapa? Faedahnya sedekah sangat banyak sekali, ya, duniawi maupun ukhrawi. Ya. Dan sedekah itu bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? As-sabru diya, ya, was-sadaqatu burhan. Ya. As-sabru diya, as-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Atau kama qala al-sallallahu alaihi wasallam, salat itu cahaya. Dan demikian sabar juga disebut cahaya. Cuman kalau sholat itu nur, dalam bahasa Arab nur adalah cahaya tapi dingin, cahaya tapi tidak panas. Kalau dhiya atau dhau, dhau syams, cahaya matahari, itu sinar tapi panas. Maka kalau sholat itu memberikan cahaya di hari kiamat dan seterusnya, membuat seorang terang. Dan juga dia itu menenteramkan orang gelisah, orang bingung, orang marah. Kalau sholat mesti adem, belum lagi ditambah wudhu sebelumnya. Nah, ini adapun sabar itu bercahaya, memberikan faedah manfaat besar, tapi panas. Orang kalau ngempet marah itu apa bisa sampai deretek, bisa sampai gemeteran, ya, apa, panas. Dan cahaya di situ disebut was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Kenapa? Karena tabiat manusia itu mencintai harta bendanya, entah pakaiannya, entah barangnya, entah makanannya, entah duitnya. Kalau dia sedekahkan itu bukti, yang terbukti keimanannya. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta kecintaannya sangat. Khair di situ adalah harta benda. Manusia itu sangat cintanya terhadap harta, ya. Dan waktu hibbunal mala hubban jamma, kalian itu sangat mencintai harta dengan sangat. Ya, maka sedekah itu bukti, yang terbukti keimanan. Ya. Kemudian juga sedekah, ya, mana qasad sadaqatu min mal, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan, ya. Dan begitu pula sebagian, ya, menerima hadis, ya, as-sadaqatu tudfi'u al-qati'ah kama tudfi'u al-ma'un nar. Ya, dan mungkin butuh dirujuk lagi sanadnya, karena seingat saya ada sebagian yang memperbincangkan, ya, apa keabsahannya. Namun Syekh Utsaimin berdalil dengan itu juga, ya, sedekah, karena sedekah itu dapat memadamkan kejelekan-kejelekan sebagaimana air dapat memadamkan api, ya, dan yang lain-lainnya sedekah, ya. Dan di sana terkait dengan sedekah ini membutuhkan dia pertama melawan hawa nafsunya untuk mau bersedekah. Kemudian juga butuh yang namanya mal, harta. Entah itu wujudnya pakaian atau ini atau itu, ya. Ya, sementara kadang seorang aja kebutuhan diri keluarganya saja kadang belum mesti cukup, ya. Maka dia bersedekah, itu juga melawan hawa nafsunya. Kemudian di sana juga ada sedekah ini membutuhkan mencari orang yang mau disedekahi. Kadang ada orang siap saya sedekah tapi wah males lah, ya, mendung-mendung, ya, ngantuk-ngantuk, ya, harus ke sana sini, ya, coba fulan ke sini mesti tak kasih, ya. Kadang harus cari siapa yang disedekahkan, maka ini butuh juhud dari beberapa sisi, dari beberapa hal, ya. Kemudian disebutkan yang demikian faedahnya banyak, kebaikan dan pahalanya. Wa tahsulu lakumut taharah minal adnas. Dapat kalian dapatkan kesucian dari noda-noda, allati min jumlatiha tarku ihtirami rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat membersihkan kalian dari kotoran-kotoran noda tidak baik, yang diantaranya adalah tidak atau kurang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya sedekah itu dapat membersihkan harta. Begitu pula zakat, ya. disebut zakat karena tuzaki, ya, dia dapat membersihkan, ya, dari kotoran-kotoran. Demikian pula namanya harta, kita dapatkan meskipun caranya halal mungkin, ya, tetapi uang yang dibayarkan ke kita bisa jadi itu uang riba, mungkin ini uang orang ini itu, atau mungkin orang bayar ternyata bukan uangnya, ya, atau halal yang lainnya. Maka bersihkan, sucikan dengan kalian sedekahkan sebagiannya, ya. Dapat membersihkan, mensucikan harta. Dan diantara bentuk mensucikan adalah mensucikan dari kotoran-kotoran sifat yang tidak baik, ya, dari bakhil dan seterusnya. Di antaranya ini adalah kurang menghormati Rasulullah SAW. Dari sisi mana? Ya ini, kalau mereka tadinya dikit-dikit mau nemui Rasul, bahkan tidak ingin di depan orang banyak. Masing-masing saya ingin bicara empat mata, ya Rasulullah. Saya ingin ngobrol sendiri, ya Rasulullah. Saya ingin, ya, berdua dengan Anda, ya Rasulullah. Kapan saya bisa bicara? Masing-masing tambah sahabat, tambah sahabat. Padahal Rasulullah keluarganya jamannya, istrinya banyak, ngurusi ini, ngurusi itu. Tiap orang ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin bicara. Ya kadang-kadang kalau sudah diberi waktu, tidak putus-putus, pengennya tetap terus. Wah, sudah terdapat kesempatan dengan Rasulullah terus. Maka ini diingatkan, diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar lebih menghormati Rasulullah SAW dan berpikir kalau mau bertemu Rasulullah SAW harus sedekah. Padahal sedekah ini saya juga, saya sendiri pas-pasan untuk bersedekah. Sehingga mereka memastikan hanya betul-betul kalau ingin menanyakan hal penting, ya, hal-hal yang penting, kami baru akan menanyakan Rasulullah SAW. Dan beberapa hal nanti akan kita lihat. Ini awal syariatnya. Wal adabu ma'ahu bi kathratil munajat allati la thamarata tahtaha. Beradab, ya, bersama Rasulullah SAW, ya, kurang menghormati Rasul, kurangnya adab bersama Nabi SAW dengan apa? Dengan banyak mengajak bicara pribadi Rasulullah SAW yang kurang banyak hasil atau manfaat di bawahnya. Ya. Ngajak bicara Rasul, ngajak ngobrol Rasul, enggak begitu. Fa innahu idza amara bis sadaqah baina yaday munajati, maka ketika atau idza umira, jika dia diperintahkan untuk bersedekah sebelum bermunajat, munajat itu artinya al-kalamu sirr, ya. Temukalama sirriyah, berbicara secara rahasia, atau kemarin najwa bisik-bisik. Tapi kalau ini munajat, berbincang tapi tidak dengan suara keras, ya. Munajat. Dan di sini ketika mereka tidak berbincang rahasia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ketika diperintahkan sedekah, sara hadza mizanan liman kana harisan alal khairi wal ilm. Ini menjadi, ya, suatu timbangan tersendiri, ya. Siapa yang betul-betul semangat mendapatkan kebaikan dan ilmu. Fala yubali bisadaqah, sehingga dia tidak peduli mau sedekah pun enggak masalah. Wong saya butuh ilmu, saya butuh bimbingan, saya butuh ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Sedekah enggak masalah, toh ini nambah pahala. Sehingga yang ketemu Rasulullah semakin tersaring. Ya, betul-betul demikian. Wa man lam yakun lahu hirs wala rahbah fil khair. Sementara orang yang tidak memiliki semangat, ya, antusias fil khair, dalam kebaikan, wa innama maqsuduhu mujarrad katsratil kalam, tetapi maksudnya hanya semata-mata banyak bicara, senang ngobrol, ya. Ngobrol ngalor ngidul, ya, nongkrong sudah dapat waktu, wah ini masya Allah, ya, ini kadang-kadang, ya, penyakit, ya, kadang-kadang ya dibutuhkan. Kalau seorang kaku, tidak pernah ngobrol, dicegat, dijak ngomong, ada pertanyaan, ya, melengos atau menghindar, ini juga enggak bagus. Tapi kadang demikian terus bicara ngalor itu sampai lama, lupa waktu, ini juga kurang baik. Fayang kifu atau fayang kufu bidzalika 'anil ladzi yashukku 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercegahlah dari hal-hal yang dapat memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza fil wajib lis sadaqah. Ini pada orang yang bisa bersedekah. Sehingga membedakan antara mana yang mereka bisa bersedekah dengan yang tidak, dan yang semangat antusias betul-betul ingin bertemu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini dikatakan Wa ammal ladzi la yajidu shadaqah fa innallaha lam yudayyiq 'alaihi al-amr. Bagaimana dengan orang yang memang butuh tanya, butuh ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak punya yang disedekahkan? Maka sesungguhnya Allah tidaklah mempersempit urusannya, bal 'afa anhu wa samaha, tetapi Allah memaafkannya dan memperkenankannya, memberikan kelonggaran padanya atau ya memaafkannya. Wa abahalahu al-munajah, Allah tetap membolehkan baginya mengajak bincang rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun biduni taqdimi sadaqah, tanpa harus mendahulukan dengan bersedekah kepada fakir miskin seperti yang lain. La yaqdiru 'alaiha, sementara dia, karena memang dia tidak mampu terhadapnya, maka ini diberi maaf dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah katakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila kalian tidak dapat, memang tidak ada yang bisa disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tidak mengapa, Allah maafkan. Silakan kalian memang butuh temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh meskipun tidak dahulu dengan sedekah. Tapi bagi yang mampu, maka disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqaddimu. Ya. Dan di sini ada kaidah ya, diingatkan Syekh Utsaimin wa taala, la wajiba ma'al ajz wala muharram inda darurah au ma'ad darurah. Tidak ada kewajiban dalam kondisi seorang tidak mampu. La wajiba ma'al ajz. Salat harus berdiri. Tapi memang lumpuh atau stroke enggak bisa berdiri, boleh duduk. Ya. Orang ada air tapi ini luka bakar atau menunda kesembuhannya, sulit, ajis anistimalil ma', tidak kuasa menggunakan air, boleh tayamum, ya. Dan yang lain-lainnya, ya. Ini harusnya suci, ya, salat tidak ada najisnya, tapi ngompol terus gitu. Pakai pampers, fatakullah masyaallah, salat seperti ada. Istihadah keluar terus, tidak ada kewajiban ma'al ajis. Ya. Ketika seorang tidak mampu, ya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya jalullah ba'da usri yusra. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak punya ya tidak dipaksa harus sedekah. Memang enggak ada. Begitu pula haji aslinya wajib sekali seumur hidup. Memang tidak mampu untuk beli tiket atau yang lainnya, maka gugur kewajiban. Dan yang lain-lainnya banyak. La wajib ma'a al-ajiz, itu kaidah berdasarkan dalil sekian banyak diteliti para ulama, disimpulkan satu kalimat ini, masya Allah, tidak ada kewajiban bersama dengan al-ajiz, ketidakmampuan. Wala muharram ma'ad darurah, tidak ada itu haram ketika memang kondisi darurat. Makan bangkai haram, tapi di tengah gurun mau mati, bekal nasi habis, kurma enggak ada, ini itu, dia harus menyambung hidupnya, makan ya bangkai. Minum yang najis, air kencingnya sendiri diminum, dilakukan sebagian ulama, rela perjalanan panjang jalan kaki melintasi gurun, tidak ada, jangankan kok ya toilet umum atau apa istilahnya keran atau pompa air atau rest area mungkin. Ya, dia mati kehausan maka terpaksa minum air kencing sendiri. Ya, semua boleh. Ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan yang tadinya tidak boleh. Darurat. Tapi kembali ke sini. Diperintahkan sedekah sebelum ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mampu, tidak mampu, ya tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi ini perintah bagi yang mampu. Tapi kemudian ya dikatakan ثم لما راى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليها عند كل مناجات سهل الامر عليهم. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, mendapati yaitu keberatannya kaum mukminin, ya. Mereka juga ya kasihan kondisinya dan terjadi tertimpa masyaqqah, kesulitan untuk bersedekah. Di setiap kali ingin bermunajat atau ingin munajat Rasul, maksudnya kalau munajat kepada Allah setiap saat, kapan saja berdoa sama Allah, tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan ingin ditanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa dan yang lain. Setiap kali ingin ketemu Rasul, perintahkan sedekah. Tiap kali keberatan, sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala pun permudah urusan atas mereka, wa lam yu'akhidhum bitarkis sadaqah baina yadayil munajah wa baqiya ta'zimu lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ihtiram bihalihi lam yunsakh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyiksa mereka, tidak menganggap dosa ketika mereka meninggalkan sedekah, tidak lagi bersedekah sebelum ingin berbicara rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tersisa syariat yang lain seperti ta'zim, tetap mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ihtiram bihalih, menghormati kondisi beliau. Jangan asal bludus-bludus sudah ketemu kemudian ngambil waktunya lama ya, tapi tetap beradab. Ini tetap lam yunsakh, tidak dimansukh, tidak dihapus hukumnya. Tetapi yang dihapus apa? Untuk bersedekah sebelum bermunajat. Sehingga ini termasuk contoh ayat yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, fiha an-nasikh wal mansukh. Ada nas ini diantara dalil ya, adanya nasikh wal mansukh dalam Al-Qur'an, ada ayat yang menghapus, ada yang dihapus ya. Di ayat ini yang sebelumnya diperintahkan ya, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kalian ingin mengajak bicara pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukan dengan sedekah. Itu perintah. Tapi dihapus di ayat yang setelahnya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apakah kalian takut, khawatir ya, jadi fakir atau keberatan, kesulitan kalau kalian harus selalu mendahului dengan sedekah-sedekah sebelum pembicaraan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Fa idzam taf'alu wa taballahu alaikum. Ini. Kemudian jika kalian tidak melakukan, Allah menerima tobat kalian. Dan ini diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimah taala yang tadi hukumnya dimasuk. Begitu pula Syekh atau Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimah taala, beliau menyebutkan akar-akar, bisa antum lihat nanti rujuk, khawatir waktunya tidak cukup. Ya, beliau menyebutkan beberapa akar tentang bahwasanya hal ini mansukh ya. Bahkan disebutkan sebagian riwayat ya, diriwayatkan Abu Razzaq dari Mujahid tabi'in, Ali bin Abi Thalib berkata, ma'amila biha ahadun ghairi hatta nusikhat. Ayat ini belum sempat diamalkan siapapun kecuali hanya aku ya, karena saking cepatnya. Biasanya masuk itu kadang berapa tahun sudah diamalkan, sudah berjalan baru dihapus. Tetapi kejadian ini, masuk dimasuknya hal ini, itu dalam sebagian mengatakan hanya sehari ya. Wa ahsibuhu qal wa ma kanat illa sa'ah. Itu hanya sesaat, yakni dalam sehari di awal turun ayat tersebut dan sudah didapatkan, sudah diterima, kemudian mereka merasa berat, di hari itu juga turun mansukhnya. Sebagian menyebut demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tidak lama dan itu disebutkan beberapa kondisi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Manan sah min ayatin au nunsiha. Di ayat yang lain Allah katakan, kami tidaklah, manan sah min ayat, tidaklah menghapus sebuah ayat, walanu au nunsiha, atau melupakannya, na'ti bi khairi minha au mithliha. Tetapi kami pasti datangkan ayat yang semisal dengan itu atau yang lebih baik darinya. Tidaklah pernah kami menghapus sebuah ayat pun atau melupakannya, kecuali pasti kami akan datangkan ayat yang semisal atau lebih baik ya, sesuai dengan kondisi. Maka ini kemudian disebutkan, dinukil dari Ikrimah dan Hasan al-Basri tentang ayat Allah tersebut, faqad bimu baina yaday najwakum sadaqah nasakhatha al-ayat allati ba'daha. Ayat yang awal dihapus dengan ayat yang setelahnya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, ila akhirnya, sampai akhirnya, fa idzam taf'alu wa taballahu alaikum aqimus shalat, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Itu beberapa sedikit nukilan. Di sana banyak lagi, ada nukilan-nukilan riwayat disebutkan Ibnu Katsir, bisa antum lihat di tafsirnya. Tapi kita lanjut kembali ke tafsir Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, li anna hadzal hukm min babi al-mashru' li ghairi. Ini hukum termasuk dalam bab sesuatu yang disyariatkan untuk hal yang selainnya. Laisa maqsudan li nafsih, bukan yang dikehendaki untuk perkara itu sendiri. Kenapa? Wa innamal maqsud huwal adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ikram lah. Karena yang dimaksud agar para sahabat lebih beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu asal mau ketemu, wes ketemu di mana? Di masjid, di rumah, di ketemu Rasulullah, datang saya pengin ketemu semua. Dan kalau sudah duduk ngambil waktu yang lama, ya saking cintanya mereka sama Rasulullah SAW, haus dengan ilmu dan seterusnya. Tetapi lebih diingatkan setelah ini sudah tidak perlu lagi sedekah. Kalau pengen ketemu raja misalnya, ini harus menghubungi ini dulu, harus melakukan ini. Oh mau ketemu presiden atau ketemu siapa, wah harus cek ini cek itu, lulus baru bisa temui. Ketemu Rasulullah SAW, sedekah dulu, harus bersedekah. Maka mereka berpikir mau sedekah, kemudian masuk dihapus, tidak perlu lagi sekarang sedekah, tetapi masih tetap syariat menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa amarahum ta'ala an yaqumu bil ma'murat al kibar al maqsudah bi nafsiha. Baik. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk mereka mengerjakan perkara-perkara lain yang diperintahkan yang lebih besar dan yang dimaksud dengan hal itu sendiri. Kalau tadi kan sedekah, memang sedekah disyariatkan, tetapi itu kan disyariatkan manfaat untuk orang lain dan beberapa hal yang lain. Dan di sini yang dimaksud adalah untuk beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin ketemu Nabi, sedekah. Tetapi dimaksud, ya. Tapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, masih ada kan perintah-perintah yang lain. Jangan kemudian setiap semua perintah kemudian sudahlah ini tidak bisa, ini tidak usah dikerjakan. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fa idlam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata. Ya kalau kalian tidak bisa mengerjakan itu ya dan Allah menerima taubat kalian, maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di sini fa idlam taf'alu ai lam yuhin alaikum taqdimus sadaqah, atau tidak mudah bagi kalian apa namanya memberikan sedekah sebelum bertemu Rasulullah SAW. Wala yakfi hadza fa innahu laisa min syartil amr an yakunu hayyinan 'alal 'abd, ya. Bukanlah suatu syarat suatu perintah itu harus istilahnya enteng, suatu perintah itu harus gampang bagi seseorang. Tidak. Walihadza qayyadahu biqaulihi wa taballahu 'alaikum. Ada perintah yang kadang kita mudah mengerjakannya, ada perintah yang kadang seorang berat, ya. Ya, kondisinya. Bahkan disebutkan huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bisyahwat, diliputi surga itu dengan halal yang ya kurang disukai, kurang menyulitkan, berat, sementara neraka diliputi dengan syahwat, ya, dan halal yang lain, ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, ya. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, mungkin kalian mencintai sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian tidak. Hal yang semacam ini. Maka namanya perintah, tidak mesti itu harus mudah bagi seorang hamba. Makanya Allah katakan wa taballahu alaikum ai afalakum an dzalik. Allah menerima tobat kalian, Allah memaafkan. Ya, Allah mengampuni ketika memang seseorang memang betul-betul tidak mampu. Tetapi yang sebelumnya tadi sudah dimansukh perintah bersedekah sebelum bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dimansukh, dihapus hukumnya. Tapi tetap syariat memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada perintah yang lain Allah ingatkan di sini, fa'aqimus salata, maka tegakkanlah solat-solat kalian, bi arkaniha wa syurutiha wa jami'i hududiha wa lawazimiha, yaitu dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan seluruh batasan-batasan dan konsekuensinya atau keharusan-keharusannya. Tegakkan sholat dengan baik dan benar. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat al mafruḍah fi amwalikum ila mustahiqiha. Berikan zakat yang wajib. Karena zakat itu juga sedekah, tapi sedekah yang wajib. Sedekah ada dua macam, sedekah wajibah dan sedekah mustahabbah. Zakat juga disebut sedekah dalam bahasa Al-Qur'an. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum, ya, dan seterusnya, wa fil riqab wal gharimi wa ibn sabil. Nanti dilihat lagi ayatnya, ya. Innamas sadaqat, yang dimaksud sedekah di situ hanyalah sedekah, lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir miskin dan seterusnya, yang dimaksud zakat, ya. Maka zakat kalaupun sedekah yang sunnah sudah, ya, ini tidak diwajibkan, maka ada zakat-zakat atau sedekah-sedekah yang wajib, perintahkan, diingatkan, serahkan kepada yang berhak dari harta kalian. Wa hatanil ibadatani huma ummul ibadat al-badaniyah wal maliyah. Dan kedua ibadah ini, baik salat maupun zakat, keduanya merupakan ibadah induk dari ibadah badan dan ibadah harta. Salat mewakili ibadah badan dan zakat mewakili ibadah harta. Ibadah itu ada macam-macam, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah ya tarkiyah, ada ibadah itikadiyah, meyakini surga ada, neraka ada, hak adanya, ada kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, itu akidah, cuman keyakinan, tapi itu ibadah. Dan demikian pula ibadah lisan, ibadah lisan qauliyah, ibadah qauliyah, zikir, baca Quran, berkata yang bagus, menyenangkan orang, ini berkatakan ucapan salam, jawab salam, ini ibadah ucapan. Dan ada yang lebih global, badan, yaitu sholat, beberapa, begitu pula harta. Dan ada ibadah tarkiyah, ibadah dinilai ibadah kalau meninggalkan sesuatu, puasa, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh makan, gak boleh. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi meninggalkan sesuatu, meninggalkan makan, meninggalkan minum, lillah. Pembatal-pembatal puasa dia tinggalkan hanya karena Allah, dihitung ibadah juga. Nah, yang mewakili ibadah badan dan ibadah harta, induknya adalah sholat dan zakat. Makanya banyak diperintahkan aqimus shalat wa atuz zakat, diiringkan. Faman qama bihi ma'al wajhi syar'i, siapa melaksanakannya sesuai dengan syariat, faqad qama bi huquqillah, sungguh dia telah melaksanakan hak-hak Allah, menunaikannya, wa huquq ibadi, dan juga menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Salat lillah untuk Allah, dan sedekah selain lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya dirasakan oleh fakir miskin dan yang lainnya. Kemudian walihada qala ba'dahu, oleh karenanya setelahnya Allah katakan wa atiullah wa rasulah, dan taatilah Allah dan rasulnya, wa hada asmal ma yakunu minal awamir, dan ini lebih umum mencakup seluruh perintah-perintah yang lain ya. Maka perhatikan ayat ini yang tadi dua ayat kita baca, yang ayat 12 disebutkan awalnya juga ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi kita ingatkan ucapan Ibnu Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu, kalau engkau mendengar Allah mengatakan di kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, fa'ariha sam'ak, simak baik-baik dengan pendengarannya. Kenapa? Fa innahu imma khair ma yu'maru bih au syarrun tunha anhu, pasti setelahnya ada perintah akan suatu kebaikan atau ada sebuah kejelekan yang dilarang. Jadi setiap setelah ya ayyuhalladzina amanu itu mesti tunggu, lihat setelahnya, mesti kalau enggak perintah larangan, itu mesti ada. Ya. Nah, di sini tadi adanya awal kali pertama perintah untuk para sahabat itu bersedekah jika ingin berbincang rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Dzalika anna al-muslimina aktsarul masail 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menukil dari Ibnu Abbas. Ya, sebuah asal dari Ibn Abbas, dahulu yang demikian terjadi, perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah karena kaum muslimin banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi haus ilmu, ingin tanya, ingin berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta syakaw alaih, sampai mereka memberatkan beliau alaihi salatu wasallam. Faradallahu an yukhaffifa an nabiyhi alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin untuk meringankan nabinya alaihi salatu wassalam dari hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala awal mulanya memerintahkan para sahabat untuk siapa saja yang ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bersedekah dulu. Ya kalau belum ada ya dia mungkin persiapkan, dia mungkin ini, kemudian dia bersedekah. Jadi baru ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian menyebutkan mereka dahulunya la yastati an yaqdiyaha hatta yuqaddim baina yadayhi shadaqah. Fakana rajul minhum idza kanat lahu al-haja, dalam riwayat yang lain dari Muqatil bin Hayyan, dulu seseorang di antara sahabat apabila ada hajat ila nabiyillah, kepada nabiullah alaihi salatu wassalam, la yastati an yaqdiya hatta yuqaddim baina yaday sadaqah, tidak bisa melakukannya kecuali harus bersedekah dulu. Dan sekalipun nabi tidak menerima sedekah, nabi dan ahlul bait, tapi kepada orang-orang fakir miskin. atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ayat yang setelahnya sebagaimana tadi dimansukh hal tersebut, bukan yang dimansukh dihapus adalah syariat bersedekahnya secara mutlak, tetapi bersedekah sebagai syarat kalau ingin ketemu bicara pribadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bincang empat mata, ingin berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaratnya sedekah dulu. Ya, ketika dijumpai ada keberatan, sulitan bagi mereka, maka dihapuslah hal ini. Ya. Dan sebagian Allah alam tidak tahu berapa lama jarak antara turun ayat yang Mujadilah 12 sampai dihapus 13, namun tadi ada riwayat disebutkan Ibnu Katsir taala itu tidak lama. Ya, bahkan dia menyatakan hanya sehari. Bahkan yang sempat melakukannya bersedekah sebelum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Baik. Kita kembali baca, dan di situ selain syariat untuk bersedekah khusus ketika ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dihapus, tapi tetap bersedekah secara umum ya silakan, dan itu tidak wajib. Tapi Allah ingatkan hal-hal yang wajib, salat dan zakat yang fardu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faqimus salata wa atuz zakat diperintahkan. Dan juga ditutup perintah dengan yang lebih umum, wa atiullah wa rasulah, taatilah Allah dan rasulnya. Wahada asmal mayakunu minal awamir, ini lebih umum mencakup perintah-perintah yang lain. Wayadukulu fi dzalika taatullah wa taatu rasulih sallallahu alaihi wasallam bimtithali awamirihi ma wa istinabi nawahihi ma. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini mencakup padanya taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan rasulnya dan menjauhi larangan-larangan Allah maupun rasulnya. Wa tasdiq ma akhbara bihi wal wuquf 'inda hududillah, membenarkan setiap apa yang ma'akhbara bihi, apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajib kita benarkan. Apakah itu menyangkut Nabi membicarakan tentang Dajjal, ya, Nabi membicarakan tentang hari kiamat terjadi demikian, ciri-ciri tanda hari kiamat, Nabi mengatakan demikian, tetapi kita pastikan itu telah sahih. Ya, ya, sahih atau enggak dibahas dulu ya. Seperti yang digembar-gemborkan rakyat sud, berindah hitam, ada hadis. Coba dilihat, tidak sedikit ahli hadis mendhaifkannya, melemahkan. Maka tidak. Tapi kalau jelas itu sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka wajib kita membenarkannya. Wal wuquf 'inda hududillah, ya, berhenti dalam batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Zikir tiga-tiga ya tiga-tiga, jangan gawe seket, subuh sekian ya sekian. Sesuai. Wal ibrah fi dzalika 'ala al-ikhlas wal ihsan. Ibrah dari ini semua adalah untuk berbuat ikhlas dan ihsan. Ikhlas kepada Allah, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Salat, zakat. Selain salat zakat, ada lagi yang lain. Ikhlas lillahi taala dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Wa li hadza qaal, karenanya Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui, fa ya'lam ta'ala a'malakum, Allah Maha mengetahui amalan-amalan kalian, wa 'ala ayyi wajhin sadarat, dari sisi mana itu muncul niat-niat kalian Allah tahu. Fa yujazihim 'ala hasabi 'ilmihi bima fi sudurihim, Allah akan membalas sesuai dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di balik dada-dada mereka. Orang mungkin terlihat berbuat baik tapi niatnya tidak baik, ya, tidak ikhlas, tidak akan Allah terima, ya. Dan demikian juga maka butuh ikhlas wal ittiba dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala, ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat tulus ibadah hanya kepada Allah dan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap hamba-hamba dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap hewan sekalipun ihsan. Wa idza innallaha katabal ihsan ala kulli syai, Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa'sinul qitlah wa idza dzabhtum fa'sinul dzibha, membunuh perbaguslah membunuhnya, menyembelih perbaguslah cara menyembelihnya. Wa yuhiddahukum syafratah, hendaknya dia tajamkan pisaunya, berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.